Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'ala kulla shay'in fi hadhihi ad-dunya khairan lana lina'mala salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis salat subuh Masjid Ayyul Ghuraba yang Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah Allah mudahkan, Allah izinkan kita bisa hadir mengalap berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Ya Allah, semoga keberkahan selalu meliputi hidup kita insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan mengkaji sebuah buku. Buku yang disusun oleh Ali bin Said bin Da'jam. Buku yang memang sering dijadikan rujukan sebagai nasihat buat orang yang sudah mulai berusia 40 tahun ke atas. Ini buku diterjemahkan dengan judul yakni Misteri Usia 40. Kalau buku aslinya itu Yabna Arba'in, Ya Ibnu Arba'in, asal bukunya itu. Jadi ulama mengatakan dia Ibnu Arba'in, wahai anak yang berusia 40. Jadi dikatakan umur 40 itu seperti anak-anak. Ya, bukan berarti lantas kita kembali seperti anak-anak. Sudah lantar jela yaumul lati mawad, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Berkaitan dengan ini, ulama merujuk kepada ayat Al-Ahqaf ayat 15 yang sering sekali ayat ini menjadi bahasan dan nasihat, karena memang di dalamnya ada doa untuk orang yang sudah berusia 40 tahun. Tetapi bicara 40 ini dalam Islam terkadang diterjemahkan 40 lebih atau menjelang 40. Seperti mungkin bahasan buku-buku yang sering dibahas oleh asatidz tentang hadis-hadis arba'in gitu ya. Kan hadis arba'in hadis 40, tapi di dalamnya ada 42. Ya. Kadang-kadang seperti itulah bahasa Arab, ya, kurang lebih. Makanya Rasulullah itu mudah sekali kalau mengatasnamakan hukum dalam Islam. Kayak Rasul menentukan masalah kiblat, enggak ada masalah ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Mudah sekali Rasul. Enggak dipersulit lah. Lain sama kita keker sono keker sini berantem urusannya gitu loh. Betapa mudahnya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaahnya Allah muliakan, Allah berfirman, "Hatta idza balagu asyuddah wa balagu arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليه وإني من المسلمين. Ayat ini ayat nasihat. Allah sendiri yang mengatakan hatta idza balagha ashuddah. Hatta idza balagha ashuddah, dan ketika dia mencapai usia dewasa, ashuddah terjemahkan dewasa. Wa balagha arba'ina sanatan. Yani kedewasaan diterjemahkan balagha arba'ina sanatan. Al-mubalagh ashuddah, mubalagh arba'ina sanatan. Sampai ketika dia sempurna. Kesempurnaan diterjemahkan balagha arba'ina sanatan, sampai umur 40. Qala, berkata. Tidak ada wasal wa'u maupun fa' di sini. Qala, seperti anjuran. Ketika sudah sempurna usia 40 lah, gitu bahasanya. Ketika sudah sempurna 40 lah kira-kira. Qala rabbi auzi'ni. Kenapa kalimatnya rabbi bukan ilahi? Karena memang rabbi yang dimaksud rabba yarubbu. Rabb yang menciptakan manusia dengan proses. Jadi kalau antum lihat tafsir kalimat rabba yarubbu dalam arti bahasa itu artinya yang mencipta dengan proses. Maka Rabbi auzi'ni, kalau diluaskan maknanya, duhai Rabb yang menciptakan aku dengan proses. Karena hidup ini kan proses. Orang ini semua punya masa lalu. Gak ada orang yang gak punya masa lalu. Sudahlah ya, kita gak usah petang-tang peting-ting, petong-tong peteng-teng gitu ya, bangga dengan dosa di masa lalu. Salasun thalasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga hal yang orang bisa merasakan manisnya iman. Ini Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Tiga hal yang orang bisa merasakan manisnya iman. Karena kalau tidak, iman ini berat. Subuh ini bangun berat loh. Ya orang bolehlah sok gagah lah. Kalau udah bicara tenaga, power, kekuatan, waduh, ya. Apalagi yang dulu hobi nge-gym, gitu ya. Yang kira-kira hobi masuk bodybuilding ya. Oh ya, kalau udah mulai ngomong keker-kekeran badan tuh. Waduh, ini yang kanan 60 nih, Tad. Yang kiri 55, Tad. Ya, alhamdulillah. Nunjuk sampai susah, Al-Guroba mana? Sono, sono, sono. Zayat kan susah. Duduk sampai susah, ada jagung. Katanya bilang banyak di produk jasus bank. Iya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau tangan kanan ngangkat 60 kuat, kiri sampai 55, ini kelopak mata yang gak sekilo, gak terangkat kan kebangetan gitu. Ambil susah tuh kalau pagi tuh. Kalau di sini kita nggak pernah tahu lah ya. Tapi kalau kami di Jakarta sana ini kadang-kadang bicara subuh ini, ya kalau di Arab jelas lah, memang ada waktu gede banget, ada Greenwich ya itu ya. Itu kalau yang namanya subuh, syuruk, apa semua jelas lah. Di sana kalau nggak salah minggu ini jam 4.46 kalau nggak salah ya, subuh 4.46. Kalau di sini 5.08, betul ya? Nah, ya tahulah ada beberapa tempat berbeda-beda. Ada yang subuhnya jam 5.15, ada yang subuhnya jam 6.30, ada juga yang subuhnya jam 7.15, ada yang bareng duha kadang-kadang gitu ya. Karena nggak terbiasa. Padahal kalau dia tahu betapa mulianya subuh, maka dia akan memaksimalkan doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi buku riya. Maka fisik yang dia kuatkan, bentuk yang dia nanti dalam tubuhnya, untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya, kalaupun dia harus olahraga, dia tahu sekali riyadatul jism, yakni mengolahragakan badan ini merupakan sesuatu yang baik, bahkan sunnah. Karena Rasulullah pun menggerakkan badannya, menggerakkan fisiknya untuk ibadah kepada Allah. Silakan. Tapi kalau fisik kita baguskan cuma untuk dunia, wallahi dunia meninggalkan kita. Tidak ada keuntungannya sama sekali. Dunia, ya Allah ya Karim. Apa kata Rasulullah? Yaqul ibnu Adam mali mali mali mali wa ma min mali ila ma akala fa afna wa labisa fa abla wa tasaddaqa fa amda wa ma siwa dhalik fa dhahibun wa tarikhul linnas. Anak Adam sering mengatakan mali mali mali, milikku milikku, hartaku hartaku. Wama min malihi illa ma akala fa afna wa labisa fa abla wa tasaddaqa fa amda. Ini diskusi. Sebenarnya harta anak Adam yang sering dibangga-banggakan, illa ma akala fa afna, yang dimakan yang diminum cuma beda di lidah, pedas, asam, manis, asin, lidah. Fa afna, di perut sama keluar mirip. Wala bisa fa'abla, yang kau akan pakai, yang kau pakai pun akan musnah. Jadi kita pakai baju sebagus apapun, ya abla, bakal musnah. Watasaddaqo fa'amdo, watasaddaqo fa'amdo, yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Wa masiwa dhalik fadhahibun atariku khulindas. Selain daripada itu, harta yang kau banggakan zahib, akan hilang. Entah hilang dicuri, lupa naro, atau musnah termakan zaman, hilang. Atau tariku khulindas, yakni menjadi waris. Harta menjadi waris. Ya karena kita pegangin juga tuh harta, ya bakal kita tinggal. Lihat aja itu mayit. Mayit, ya. Itu tiga yang nganter, dua balik, satu netep. Yang nganter itu mayit, hartanya, sanak famili dan amal perbuatannya, betul? Sanak famili dan harta balik, itu motor mobil yang dipakai buat nganter dia balik. Yang netep amal soleh. Pelajaran buat kita nanti, ya. Kita yang suka petang-tang, peting-ting, peteng-teng, petong-tong tadi, ya. Kalau udah masuk renovasi rumah, telok pinggang, keliling sama kayak teko. Betul, gini aja. Ya rumah dibagusin, boleh gak dilarang. Pagar besi tempat pun mulai diganti, ya. Gipsun tergantung model, genteng pun sama. Aduh, ornamen motif, Masya Allah. Padahal kalau boleh jujur, kalau kematian mendatangi dia nanti, ketika badan terbujur kaku, tumit bersatu dengan tumit berwarna kuning, lutut mulai gemetar, napas sampai ke perut, tersenggal di dada. Ya Allah. Ya, saat itu kita cuma membutuhkan talqin. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang mau mati ini, ingatkan dia akan la ilaha illallah. Dan yang menalqinkan kita itu adalah yang kita minta. Kita minta kepada Allah, hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidupku, ya Allah, anak-anakku, keturunanku, ya Allah, pandangan mata yang indah. Ulama mengatakan, kapan yang kita minta ini menjadi pandangan mata yang indah? Qurrata ayun salah satunya ketika napas sudah mulai di kerongkongan. Saat itulah anak berbisik di telinga kita, abuya, la ilaha illallah. Abi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Umi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasul mengatakan, inna ruh, idha kubidu tabiahul basar. Ruh, ketika dicabut, mata yang mengikut. Selesai sudah. Selesai sudah. Saat itu yang dibutuhkan cuma empat. Mandikan ini mayit. Kafankan ini mayit. Solatkan ini mayit. Kuburkan ini mayit. Diletakkan di atas keranda. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat ini mayit menuju aribaannya, kembali kepada tempat tinggal asalnya. Allah ciptakan manusia dari tanah, kembali kepada tanah. Demi Allah, ketika keranda ini terangkat lewat depan rumah kita, selamat tinggal rumah yang baru direnovasi, selamat tinggal pagar besi tempa yang baru kita pesan, selamat tinggal istri yang cantik, suami yang tampan, selamat tinggal anak yang lucu, harapan diri kita, selamat tinggal. Tidak terbedakan si miskin maupun si kaya, sampai ke lubang kubur diletakkan keranda di samping undukan tanah yang masih basah. Anak mulai berdiri di pinggir lubang berkata kepada yang hadir, ayuhal hadirun, Istaghfirul yahikum was'alullah lahu at-tasbid fa'innahu l'ana yus'al. Ini mayit masuk ke lubang kubur, belum rata tanah pun menutup lubang. Rasul menyunahkan kita mengatakan, istaghfiru liyahikum was'alullah lahu at-tasbid fa'innahu l'ana yus'al. Wahai yang hadir, mohonkan ampun untuk saudaramu, mohonkan ampun untuk keluargaku, ayahku, ibuku, kakekku, saudara-saudaraku, mohon ampun kepada Allah. Minta kemantapan hati untuk bisa menjawab pertanyaan kubur. Fa innahul ana yus'al. Dia sedang ditanya. Tidak tunggu 7 langkah kembali orang yang mengantar mayit, sudah ditanya sudah. Ini nasihat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa umur ini sebentar. Entah kalau sampai umur Rasul 60, kalau enggak wallahu alam. Tapi umur 40 ini umur nasihat. Ya, balagu asuddah wa balagu 40 sanatan qala rabbi auzi'ni. Rabbi auzi'ni, betapa lembut bahasa, karena memang minta ke Allah dialog. Ini rabbi auzi'ni, rabbinya langsung ke Allah. Auzi'ni, diri yang langsung ke kata ganti orang pertama tunggal. Auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Ajarkan aku untuk bisa bersyukur atas semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Berarti kan ada bahasa muhasabah. Orang-orang umur 40 itu orang yang flashback. Orang yang mengingat bahwa dia pernah merasakan masa lalu. Apa yang belum dia perbuat sih? Ya Allah Ustaz, kalau ingat dosa Ustaz, cuma mati yang saya belum Ustaz. Apa yang saya enggak kerjain? Semua saya sudah kerjain Ustaz. Tapi demi Allah, kalau ingat kasih sayang Allah pada diri ini, ya Allah, teman-teman kami masih bergelimang dosa. Keadaannya seperti apa? Belum lagi yang sudah meninggal karena kemaksiatan yang dilakukan, ya Allah. Betapa hamba dimuliakan mengalami semua masa. Maka wajar kalau dia mengatakan, Rabbi, duhai Rabbku yang menciptakan aku dengan proses. Berat rasa hidup, jujur, karena tidak ada membimbing hidup ini. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin hati Umar bin Khattab dibalikan oleh Allah. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin Walid bin Mughirah. Dalam tulang sumsumnya ada anak yang bernama Khalid bin Walid. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain yang memiliki orang tua yang kafir. Maka mereka mengerti sekali makna Rabbi auzi'ni. Duhai Rabb, ajarkan aku untuk bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Apa yang kau berikan? Banyak, banyak sekali. Sampai anak yang kau miliki, ya Allah. Orang tua yang ku miliki, ya Allah. Sahabat yang ku miliki. Di tengah-tengah masyarakat yang berbuat kesyirikan, kau izinkan hamba menegakkan tauhid, ya Allah. Berapa banyak orang di tengah negeri yang bertauhid, berbuat syirik. Banyak di Ka'bah orang berbuat syirik. Kita menjadi bagian orang-orang yang tinggal di negeri, di pulau yang mungkin terkenal dengan kesyirikan, tapi menegakkan ketauhidan kepada Allah. Auzi'ni, ya Allah, ajarkan aku untuk bisa bersyukur, ya Allah. Sehingga hidup ini enggak berkeluh kesah. Karena kan orang baik yang berkeluh kesah. Dari muda udah kelihatan nih orang berkeluh kesah. Aduh, pelanga, pelongo, sampai kita bilang, kenapa sih ente? Aduh, gak tau Ustaz, ya Allah, hidup ini gak enak kalau nganggur Ustaz. hidup ini nganggur gak enak, ya udah cari kerjaan atau ciptakan pekerjaan. Susah tet, tet doain tet supaya saya gak nganggur tet. Orang nganggur ya Allah tet, barang hilang kita yang ditengok. Sebesarnya tet, orang nganggur ini kadang-kadang ya Allah kalau punya utang bingung gak ada solusi tet. Saya berharap saya pengen buru-buru kerja tet, kali kalau udah kerja malah yang cerita kali ya, utang dibayar, masa depan pun jelas. Ya udah doain terusnya, insya Allah. Sampai dia punya pekerjaan, alhamdulillah. Antum udah asik nih, muda kerja nikmat. Gimana? Pekerjaan yang baru nih, masih mukanya nggak berubah. Ya gitu deh Ustaz. Eh kenapa? Ya Allah, jauh. Mana bos galak ya Allah. Anak kerja tet, anak bikin bisa bayar utang, malah nambah utang tet ya Allah. Ini orang ngeluh aja itu. Oh mungkin kali punya penghasilan belum nikah. Ya mana kita tahu orang belum nikah ya, enggak ada yang manage. Kali enggak ada yang manage antum akhi. Sudah antum nikah. Kali statnya belum nikah, kali statnya ya Allah. Emang tet. Aduh, ya Allah, kayak enggak ada pegangan dalam hidup saat kalau belum nikah. Kan? Malah dia ngajarin, oh gitu ya. Doain tat biar buru-buru laku tat. Insya Allah, banyak-banyak istikharah dan banyak istikharah. Ya, istikharah tiap hari, insya Allah. Sampai selesai dah, udah enggak istikharah lagi nih, kan udah laku tat. Udah nikah. Gimana nih, kerja udah, nikah udah nih, kayaknya udahlah, udah mulai datang kesempurnaan dalam hidup, mukanya masih belum berubah. Ya Allah tahu deh, saya susah ngomongnya. Anak pikir istri anak nih partner dalam hidup, Ustaz. Ternyata hakim dalam hidup, Ustaz. Habis anak dihakimi sama dia. Jadi yang tadinya bebas sekarang gak bebas, ya Allah, ya Allah. Kalau pikir-pikir enakan sendiri juga kan? Masya Allah, manusia betul-betul ya. Kenapa Anda tampan, istri cantik, pekerjaan sudah jelas, Malaysia ini, apa yang jadi masalah? Tidak ada masalah. Ya tahu Ustaz, emang begitu kali ya. Oh mungkin karena bosan kali ya. Tiap hari ketemu dia lagi, bosan gitu kan? Tidak punya anak kali. Oh mungkin kali Ustaz, ya Allah. Jadi boring Ustaz di rumah Ustaz, ya Allah. Kita kadang-kadang ngobrolnya berdua sama bini nih, saya, meja, dia, hordeng. Begitu mulut tiap hari gitu. Anggar bosnya. Oh belum punya anak. Kita minta sama Allah mudah-mudahan Anda buru-buru punya anak. Iya Ustaz, doain Ustaz. Usaha sih sering Ustaz, tapi anak belum Ustaz. Dia mudah-mudahin. Oh saking apa berharap punya anak, sampai tiap orang yang umroh diajak ngobrol dititipin mau berangkat ya, nitip apa? Pentil korma. Diboongin mau aja pentil korma. Apa hubungannya pentil korma sama hamil? Nggak tahu. Wallahu alam deh, saya nggak paham deh. Karena pentil korma yang beli cuma orang Indonesia. Orang Arab nggak ada yang makan pentil korma. Rutop nanti matengan dikit dimakan gitu ya. Sepet mana enak. Ada usaha. Paling gak ada usaha ya. Alhamdulillah. Punya anak. Masya Allah. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Gak berasa tuh anak udah mulai tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Punya adik lagi. Oh, Masya Allah. Betapa beruntungnya antum ini, masih muda, sudah kerja, istri cantik, ya suami tampan lah kalau bahasa perempuannya, anak masya Allah sudah dimiliki. Gimana? Tetep nggak berubah muka. Kenapa sih kayak antum nggak ada bahagianya? Ya Allah Tuhan, kan udah punya anak. Iya teman, ya Allah Tuhan, Allah yahfadnya anak teman. Pengen kita masukin ke perut begini anak semua. Ya, enggak ada syukurnya ini madesu nih orang betul-betul ya. Masa depan suram yang begini ya. Keluh kesah selalu terasa. Ini orang enggak pernah bahagia, enggak paham zikir pagi petang ini manusia. Yang ketemu pagi, ketemu sore enggak bahagia. Ya, bangun tidur tuh pagi dia lupa doa yang dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Saya sampaikan di kemarin hari itu bahwa doa ini doa yang mengajarkan kita untuk bisa bersyukur. Karena samalah kita dengan Nabi yang sama, Islam yang sama, ini doanya pun sama kan. Doa bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Sama kan, Bali kan? Jangan tahu gitu sama bacaannya. Kalimat alhamdulillah dalam bahasa Arab itu diucapkan dengan senyum. Alhamdulillah. Enggak ada orang Arab alhamdulillah. Dari pagi antum sudah harus senyum gitu loh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, ya Allah. Itu enggak peduli orang mau tidur cukup, tidur kurang, bangun seger atau migrain, doanya sama. Disuruh bersyukur kita sama Allah. Alhamdulillahilladzi, ya Allah, segala puji ya Allah, milikmu yang telah menghidupkanku dari kematian. Suruh optimis dari pagi kita. Tapi ini orang mengeluh, bangun pagi udah nyurang duluan. Ya Allah, udah pagi lagi ya Allah. Masya Allah ya Allah. Ya, dia mah kadang-kadang nih orang mendingan sakit ketimbang sehat. Kalau sehat banyak ngeluh, kalau sakit ya Allah, masya Allah. Kalau sakit apa anaknya bilang, abah sih mendingan sakit kan. Ingat Allah. Bangun tidur duduk juga bismillah. Kalau lagi sakit begitu tak, bismillah dulu. Udah minum obat belum pak? Oh tuh gampang tuh. Ini ayah pak, bismillah. Obat gitu. Gimana? Bismillah. Ambil susah. Anaknya nyaut, pak nanti dateng gak ke rumah? Insya Allah. Apa insya Allah? Apa lupa pakai hamjah, pakai air yang susah. Ya, hidupnya penuh dengan keluh kesah. Hidupnya penuh dengan keluh kesah. Pagi tidak membuat dia bahagia. Tidak berselang waktu kan cepat sekarang kan. Pagi, tau-tau udah siang. Tinggal disipitin tuh mata. Kenapa tuh mata? Ya Allah, panas banget, panas siang. Emang siang panas? Dari dulu siang panas. Entah-entah kita keluar sore aja, sore dah, sore dah, sore. Udah, gak mau keluar tuh dari pagi siang. Iya, udah sore ini. Ya Allah, udah mau maghrib lagi ya. Malam, udah malam lagi nih. Mati mendingan nanti. Hidupnya gak berkarya. Hidupnya keluh kesah. Orang yang seperti ini disalahkan dalam agama. Padahal Allah ciptakan semua waktu itu indah. Dan Allah katakan, wal as innal insana lafi, rugi ini manusia, rugi. Rugi demi masa, demi waktu, manusia itu rugi. Hukum asalnya manusia itu rugi, kata Allah. Kecuali orang beriman. Orang yang beriman dengan yang gaib, dia berhusnuzan kepada Allah yang gaib. Karena dia tahu sekali baiknya hari yang dia rasa berkait dengan husnuzan dia kepada Allah. Wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbaqtum minal khasirin. Ayat mengatakan begitu kan? Wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbaqtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Prasangka buruk inilah yang akan kau alami dalam keseharianmu. Kenapa? Karena buruk sangka sama Allah. Dia tidak kenal Allah. Hidupnya tidak memahami siapa Allah. Padahal kalau dia kenal Allah, wallahi Allah tidak mungkin berbuat zalim. Ya, Allah tidak mungkin berbuat zalim. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Tidak mungkin. Lagi bagaimana kita bisa menyangka Allah yazlum, Allah berbuat zalim. Sementara kalau anda hafal Asmaul Husna, kita tidak menemukan nama Allah az-zalim, betul? Ar-Rahman, Ar-Rahim, az-zalim. Nanti kalau ada az-zalim, nama orang Abdul Zalim. Si zalim mana si zalim? Nah, pas ya maksudnya. Ya kan nama doa, nama adalah doa. Makanya di dalam syarah Usul Salasa itu menjelaskan tentang tauhid, rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah. Tiga tauhid kan, betul? Ya. Tiga tauhid itu perkataan Ibnu Taimiyah. Tapi muridnya bilang, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, aku memandang tauhid dengan dua sudut pandang, dua kacamata. Kacamata yang pertama, kata Ibnu Qayyim, tauhid ma'rifah wal isbat. Yang kedua, tauhid talab wal qasdu. Tauhid ma'rifah wal isbat, ma'rifatullah wa isbati asma'ihi, mengenal Allah dengan rububiyahnya, menetapkan nama-namanya. Berarti ada dua tauhid dalam pandangan yang pertama. Yang kedua, talab wal qasdu. Tauhid di mana dia meminta dan menyampaikan maksud hanya kepada Allah. Ini yang dikatakan uluhiyah. Nah, dalam tauhid rububiyah, kita disuruh mengesakan Allah dengan mengenal Allah dari perbuatannya. Ya, yeah. Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rizki, itu perbuatan Allah. Kalau kita sudah tahu itu perbuatan Allah, maka tetapkan nama Allah dari perbuatannya. Allah yang menghidupkan, Allah Al-Hayyu, Allah Al-Khaliq yang mencipta, betul? Allah yang maha kasih, maha sayang, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang memberikan rizki, Ar-Razzaq. Nah, itu nama-nama Allah. Maka kalau itu nama Allah, tidak boleh diletakkan kecuali hanya untuk Allah. Itu tauhidnya. Maka tidak boleh orang menggunakan nama Allah kecuali mengedepankan mudhaf wa mudhafun ilaih. Tidak boleh orang namanya Allah harus Abdullah. Tidak boleh orang namanya Rahman Rahim harus Abdul Rahman Abdul Rahim. Tidak boleh orang namanya Razzaq harus Abdur. Ini enggak main-main loh. Karena nanti banyak di masyarakat orang memanggil nama orang dengan nama Allah. Aduh, si Rahman kacau nih, Rahman. Apalagi si Razzaq. Mobil penyok masih rojak, masalah apa? Tak boleh tu. Ya, makanya kita dalam Islam ni manggil nama sempurna. Ya Abdul Rahman, Ya Abdul Rahim, Ya Abdul Razak, Ya Abdullah. Jangan panggil panggil dul, doang. Ya Abdullah. Artinya wahai hamba Allah, nanti artinya beda. Nama itu doa. 1000 orang memanggil anak kita dengan nama tersebut, 1000 orang mendoakan dia, Ya Abdullah, Ya Abdullah, Ya Abdullah. Semua orang mengatakan wahai hamba Allah. Tapi kalau kita panggil dengan panggilan yang nanti maknanya berbeda, ya dimakruhkan oleh ulama. Ya Abdullah, Ya Abdullah. Dul bahasa Arab, ya dala, ya dul. Artinya ngintip. Kan ngintip jadi sini. Abdurrahman, daro ya dur, muter. Rahman kasih saya playboy. Rojak dipanggil si Jack. Sudahlah, panggil dengan nama yang baik. Masya Allah. Bas, pahami. Masa lalu yang pernah kita lakukan ini menjadi flashback kita ke depan. Al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Sering belajar mengambil pelajaran dari orang terdahulu untuk kebaikan yang akan datang. Ya, kalau itu baik, jadikan sebuah tradisi. Makanya orang Yaman suka mengatakan tarkul ada adalah. Kalau ada tradisi yang baik ditinggalkan, hancur. Kalau baik, jadikan sebuah kebiasaan, enggak ada masalah. Biasa kok, orang berbuat baik itu biasa. Dan agama ini dibiasakan. Kayak afsus salam bainakum, ucapkan salam, jadikan tradisi. Saling mendoakan. Ya, senang sekali memberi tahadu tahabu, karena menimbulkan cinta. Al-yadul ulia khairun min yadis sufla, jadikan tradisi. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, jadikan tradisi. Ini semua kebaikan. Silaturahmi, jadikan tradisi. Karena kadang tak terasa kemuliaan yang kau rasa ini ulah perbuatanmu sendiri, gitu loh. Man aroda yubsata fi rizki wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Yang pengen sehat, yang pengen panjang umur, yang pengen dibanyakin rezeki, silaturahmi. Kalau dalam teori hidup memang kalau pengen sehat suruh olahraga, betul? Ya, di Islam enggak. Tapi silakan kita olahraga sambil silaturahmi. Contoh kita pakai sepeda, daripada muter-muter ke tempat yang enggak ada gunanya, muter ke orang tua, ke saudara, kemana. Jadi baiknya sehat badan, panjang umur, semuanya kena. Ya, mengerti. Dia mencari rezeki, dia tahu orang harus menaklukkan dunia lah. Tuntutlah dunia seakan-akan kau hidup selamanya. Tuntutlah akhirat seakan-akan kau mati besok. Silakan. Itu pepatah indah dalam Islam. Boleh-boleh saja. Silakan. Tapi kalau kamu sudah dapat rezeki, buat apa? Orientasinya akhirat. Al jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Untuk jihad, dan jihad yang paling utama dengan harta. Bukan bom bunuh diri. Apalagi masuk kelompok-kelompok yang gampang mengkafirkan Islam. Ini sudah pengikutnya Ibnu Muljam ini sudah. Ya. Yang Ali bin Abi Thalib saja dikafirkan. Kenapa? Karena mencari salahnya sahabat. Tapi kalau dia merujuk dengan perkataan Rasul, kan Nabi mengatakan apa? La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Law anfaqtum misla Uhudin dhahaban ma balagha sudda ashabi wala nasiba. Jangan pernah kau hina sahabatku, jangan, kata Rasulullah. Kamu infakkan emas sebesar Jabal Uhud. Ya. Sahabatku cuma satu mut. Ukuran dua tangan orang dewasa. Kebaikannya enggak akan pernah kau kalahkan. Wala nasifa, tidak setengahnya. Masyaallah. Jadi makanya kalau sampai ada khawarij. Khawarij. Kilabun nar. Anjing-anjing neraka, kata Rasulullah. Kilab. Kilab. Kilab. Jamah dari kalb. Ini anjing-anjing neraka. Sampai kata Imam Syafi'i, apa beda singa dengan anjing? Wibawanya singa karena diam. Anjing yang banyak menggonggong jadi mainan, betul? Hina ini anjing karena banyak menggonggong, maka jadi mainan. Anjing dipakein pita, pakein baju, masukin salon. Kalau tuh anjing bisa ngomong, dia ngomong, kenapa ini orang pada begini? Ya, tapi enggak ada yang berani masukin singa ke salon. Coba kalau berani gitu. Karena singa diam, ngeliatin orang gitu, enggak punya ngomong. Anjing gonggong, ya. Makanya ya kita jangan suka banyak ngegonggong, apalagi berkomentar, mengajak orang menghardik, mencaci maki, menggonggong dari pinggir jalan, berdemo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turunkan si fulan, Allahu Akbar. Udah. Law kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau yang anda perbuat ini bagus, para sahabat sudah melakukan. Nabi bisa pertontonkan tuh di kasus keluarga Ali Yasir tuh. Orang-orang pertama kali masuk Islam keluarga Yasir itu. Itu Yasir masuk Islam, orang tuanya itu dibunuh-bunuhin sama Abu Jahal itu. Bahkan dia itu sempat dipendam di tengah gurun Sahara hingga panas itu membakar wajahnya itu. Ayahnya itu dipentang seperti ikan yang dijemur hingga mati. Ibunya ditancap dari kemaluan hingga nembus kepada mulutnya itu. Yasir, balik kamu ke agama kamu yang dulu. Ya, Rasul katakan kepada Yasir, ya sabran ya alu Yasir, fa innalakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, surga menantimu. Padahal saat itu Rasul bisa saja menggalang persatuan untuk mendemo Abu Lahab, Abu Jahal itu. Tapi bukan itu bahasa Islam. Tidak, sudah. Doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Doa senjata orang beriman. Mulai kita mendoakan karena selemah-lemahnya iman. Tapi ada usaha tat, iya. Cuma usaha enggak menimbulkan mudarat. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir biyadih. Fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, wa dzalika kaful ibad. Iya, betul prosesnya, lihat. Ya, tapi bukan menurut kita, lihatlah salafun saleh, orang-orang terdahulu yang telah mencontohkan kebaikan dalam hidup. Tugas kita cuma muhafazatu ala salafis saleh wal jadidil aslah. Kedepannya lebih baik. Kenapa orang dahulu kok bisa hidup tentram dan lain sebagainya? Iya, cuma pelajari hidupnya qanaah. Kenapa orang-orang tua kita yang mungkin agamanya enggak sebagus kita, hafalannya enggak sebanyak kita, kok hidupnya istiqomah? Anak terjamin semuanya. Ketika anak sudah pandai, hartanya banyak, orang tua enggak kejamin sama dia. Coba lihat. Hidupnya yang serba kekurangan, enggak mungkin menelantarkan anak. Anak semua di depan mata. Ia sehat, ia sakit, apa yang dibutuhkan, enggak kenal pembantu. Diatur waktunya bagaimana mengabdikan diri kepada anak dan keluarganya. Coba lihat. Lihat generasi yang sekarang, coba lihat. Kemudahan dia miliki, cuma kemuliaan enggak dia dapat. Apa sih yang membuat mereka berbeda? Ya, pelajari banyak sekali. Banyak sekali perbedaannya. Ya, kunci yang paling utama qanaah dalam hidup. Nah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa 'ala walidayya. Wa na'mala salihan tardahu wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaik, ajarkan aku untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Apa syukur kepada kedua orang tua? Dia memiliki anak sepertiku, ya Allah, yang aku enggak pernah tahu apakah anakku bisa mengabdi kepadaku seperti aku mengabdi kepada kedua orang tuaku. Maka dia bersyukur, bersyukur, ya Allah, orang tuaku ya Allah masih ada, masih bisa menatap wajahnya. Bahkan dikatakan bahwa menatap wajah orang tua itu merupakan pandangan, pemandangan paling indah di atas dunia setelah kita memandang Ka'bah. Masyaallah. Wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa an a'mala salihan tardahu, yang karena itu aku bisa beramal soleh yang kau ridai. Banyak man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu. Ya, kalimat amalan salihan terserah kembali pada si pelakunya. Apa amalan salihan, amalan yang baik? Apa saja, Anda dagang jujur, Anda pegawai yang jujur, bekerja di sebuah instansi dengan cara yang baik, apa aja? Amal salihan tardahu, yang kau ridai. Kenapa kalimat ridho? Karena kan ketika nanti nyawa mau diambil oleh malaikat maut, bahasa Allah itu kan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyata mardiyah. Tardahu ridho radin, orang yang diridai oleh Allah. Kenapa lo ridho sama dia? Bah sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhum. Kita enggak ada sahabat dibilang ar-radin, enggak ada. Radhiyallahu, makanya kita enggak boleh menyebut orang itu dengan almarhum almarhumah. Itu dimakruhkan sebenarnya, cuma tradisi di kita almarhum itu sudah jadi rutinitas. Karena kalau sesuatu yang digunakan alif lam di depan itu dipastikan keberadaannya. Almarhum yang diampuni. Siapa yang menjamin dia diampuni? Enggak ada. Tapi yang ada doakan dia, katakan rahimahullah atau yarhamhullah. Itu lebih tepat. Karena kalau orang-orang Arab itu meletakkan kalimat almarhum itu untuk orang hidup malahan. Almarhum Syekh fulan bin fulan, almarhuma Syekha fulana binti fulan, begitu. Almarhum. Tradisi Arab seperti itu. Ya, bahasa Arab memang di situ. Cuma di kita ini kan banyak bahasa Arab yang diindonesiakan. Yang kadang-kadang kita enggak pernah bertanya apa alasannya, gitu ya. Makanya kita suka melakukan almarhum orang tua saya, artinya orang tua saya yang pasti diampunkan. Siapa yang menjamin? Katakan rahimahullah abi wa rahimahullah ummi, itu lebih baik. Ya. Jadi orang hidup itu almarhum, orang yang sudah meninggal doakan rahimahullah atau yarham Allah. Betul? Baiklah, almarhum sekalian. Akhir ya, biasa ya. Pedahan itu sebuah apa, penghargaan di leher orang yang baik, orang yang mau berbuat baik. Karena orang hidup yang masih bisa berbuat baik. Orang meninggal sudah enggak bisa berbuat baik, kan? Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu ila min sadas. Kalau meninggal anak Adam ini putus semua hubungan kecuali tiga perkara. Ya, sedekahnya waktu hidup yang berkepanjangan, ilmunya yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Setelah itu sudah enggak bisa. Enggak ada orang-orang yang sudah meninggal itu beramal, enggak ada. kecuali memang amal yang dilakukan oleh anak-anak yang saleh. Anta wa maluka li abidi. Kau dan yang kau miliki adalah milik orang tua. Ana amala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Dia minta kepada Allah, aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Yani aslih li, ya Allah, islah diriku. Dan mengislahnya ini di awal tadi. Kenapa? Karena Rasul mengatakan aslih nafsak yaslul lakannas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Kita enggak usah repot sama aib orang, aib kita aja. Tuba liman sadala aibuhu an yubin nas. Beruntung orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri ketimbang aib orang lain. Ya sudah, kita taubat saja jadi orang baik. Nanti orang yang mirip kita enggak baik dulu akan bertobat. Apa sibuk kita untuk aib orang, saudara? Ya, doakan saja. Atau kalau kita mau menyampaikan nasihat, sudah sampaikan saja. Masalah dia berubah enggak, itu mau urusan dia sama Allah. Sampai jadi enteng. Jangan terpancing emosi. Ana capek tak ngingetin dia, Ustaz. Padahal ana lebih senior kalau masalah dosa, Ustaz. Bangga betul. Ana nasihatin enggak paham-paham, Ustaz. Berapa lama sih ana nasihatin dia? 3 hari, Ustaz. Oh, masyaallah. Dan ana pikir udah lah, cukup 3 hari lah, Ustaz. Cukup ana sabar. Oh, cukup ana sabar. Berarti cukup ana bersama Allah gitu ya. Kan innallaha ma'as sabirin. Iya, dia enggak mau lurus, Ustaz. Dia enggak mau paham. Akhirnya ana bilang terakhirnya itu, udah dah. Lakum dinukum wa yadin. Itu orang kafir tuh. Nah, ayat tadi sering dijadikan sebagai sebab orang untuk berdoa di usia 40. Karena ada 3 kesimpulan di ayat itu. Yang pertama, yakni permohonan agar mendapat ilham serta keinginan yang kuat dan taufik dari Allah. Keinginan yang kuat sekali di situ. Apa sih, ada rahasia apa dengan usia 40? Manusia berubah di usia itu. Karena di usia 40 itu, ya Allah, ya, ketampanan sudah mulai berkurang. Ya, ini rambut sudah kena korosi dan erosi gitu ya. Yang tadinya urusan nyisir sampai lama gitu. Kalau ngelihat kaca sampai belah kanan, belah kiri, tarik belakang, betot ke depan, masih enggak ada yang lihat gitu ya, begitu sih. Dan ada lagi ya. Tapi sekarang udah mulai enggak. Udah habis. Kalau dulu jenggot sampai ke ular bulu, garis-garis mau ngapain, nonton gambus gitu ya. Kalau sekarang udah wasesawari waful ruh, tipiskan kumis, panjangkan janggut. Siapa yang nyuruh? Rasul. Udah ya, dientengin. Ternyata enggak ada masalah. Dulu kita waktu awal-awal memahami Islam pakai jenggot nih masalah. Apa anak muda belum nikah? Antum kenapa belum nikah? Ya Allah, tahu deh, Ustaz. Ini Ustaz, ini. Jenggot disalahin. Sampai tiap ngomong sama orang dilipat lah. Antum bakal susah. Tapi setelah terbiasa enggak ada masalah ya. Dulu kalau kita bilang masalah isbal, susahnya masya Allah. Yang penting kan sholat, mata kaki, yang penting iya deh. Sehingga kalau enggak isbalnya kalau ada ustaz doang. Ada ustaz, ayak gitu. Ustaz belang, ada kaki itu juga pertama. Iya, jujur loh ya, itu kita alami masa-masa seperti itu kan. Tapi setelah kita terbiasa berbuat sebuah kebaikan, ternyata memang agama ini kebiasaan. Biasa berbuat baik ringan. Kayak kita cium tangan kakak kita, cium tangan orang yang lebih tua, itu kalau gak biasa berat loh. Kalau terbiasa malah gak enak kalau gak cium tangan kita. Ya walaupun bukan sunnah, itu gak abus solihin, kebiasaan orang-orang soleh. Masya Allah, agama cuma kebiasaan. Adibu awladakum fisab'in. Biasakan anak kamu untuk beradab di usia 7 tahun. Biasakan dia sholat. Kalau dia sudah 10 tahun nanti gak sholat, pukul. Bukan berarti harus pukul, jaminan 3 tahun membiasakan sholat, gak mungkin dia meninggalkan sholat. Karena agama cuma kebiasaan. Kita biasa bangun pagi, di hari libur kita kumpul begini, kita belajar. Minggu yang akan datang gak ada, kayak ada yang hilang. Ini kebiasaan. Kenapa? Karena memang manusia tercipta dengan kebaikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan, terbaik. Maka fitrahnya manusia ini baik. Sampai saya ngelihat dari kemarin saya kelalang keliling gitu, kita muter sambil ngajar di Bali ini. Sebenarnya orang-orang yang berbuat syirik juga ini jujur pengennya sebuah kebaikan, cuma caranya salah. Ya, yeah. Sampai dia memberikan sesembahan kepada ini, kepada itu, maksudnya baik, cuma caranya salah. Ya, sehingga kita mendakwahkan mereka ini dengan solusi bahwa ada kebaikan yang lebih baik daripada itu. Ya, bagaimana? Dengan hikmah, dengan kelembutan. Makanya jangan sampai ada permusuhan. Jangankan mereka, selevel Fir'aun saja Allah perintahkan kepada Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun innahu tawwab faqula lahu qawlan layyin. Fir'aun loh yang amboknya, masya Allah ya. Pergi kalian ke Fir'aun, innahu tawwab, dia melampaui batas. Sampel togut, ya Tuhan yang tercipta untuk disembah selain Allah. Waqul lahu qawlan layyin. Katakan dengan perkataan yang baik. Kemudian yang kedua, pelajaran ayat itu mengatakan bahwa agar Allah memperbaiki anak keturunannya. Dia tahu bahwa dia ini salah karena memang didikan yang salah. Dia berharap kelak dia menjadi orang yang tidak salah lagi. Baru kemudian yang ketiga, yakni dia, ayat itu mengajarkan kita untuk bertobat. Makanya usia 40 ini timing yang paling tepat. Kalau kita boleh jujur, mata ini gampang basah di usia 40. Hati ini gampang bergetar di usia 40. Gampang sekali kalau mau sedikit kita jujur tentang keburukan di masa lalu, walaupun kehebatan kita miliki. Karena kan kalau kita dulu dipuji orang karena keburukan kita, sekarang kita benar dihujat karena kebaikan yang kita lakukan, betul? Ya Allah Ustaz, saya pikir saya sih kayak mendingan saya yang dulu juga kan. Waktu belum sholat, aneh batuk aja orang takut tat. Sekarang pas aneh udah tobat tat, ya Allah tat, aneh manggil gak nengok, aneh dateng gak diopenin. Seandainya dia tahu siapa aneh dulu gitu ya. Nah akhirnya dia gak merasakan manisnya iman. Kenapa? Bangga dengan dosa di masa lalu. Nah salasun man kunna fi wajadal hawas halawatal iman. Tadi tiga hal orang bisa merasakan manisnya iman kan. Yang pertama Allah dan Rasulnya lebih dia utamakan. Kemudian mencintai membenci orang karena Allah. Dan yang ketiga yang kita bahas, yakni benci untuk kembali ke masa lalu. Orang sudah punya masa lalu ya sudah. Yang sudah, ke depan lebih baik insya Allah. Mudah-mudahan manfaat yang disampaikan buat anak pribadi yang jamaah sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Atau mungkin ada yang mau bertanya jawab, silakan. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Maaf soal, mau dikumpulkan saja soalan nanti di jam 9, 10 sekalian. Ya. Masjid Anur nanti insya Allah ya, kita bahas tentang sumbu murugi karena bahasan ini pun masuk di bahasan nanti insya Allah. Ya. Persiapkan pertanyaan yang banyak biar bisa lebih hidup lagi nanti. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah manfaat. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dalam kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, syukran lillahi, wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.